Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kelanjutan dari pembahasan min muskilatis syabab, di antara problematika remaja. Kenapa mereka, para remaja sebagian, terjatuh kepada penyimpangan dari Islam. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh rahimahullah poin yang kelima kemarin, bahwa sebagian para remaja atau pemuda menyangka bahwa Islam ini amat sangat mengikat, yang itu dianggap sebagai belenggu kebebasan atas diri-diri mereka. Mereka menyangka bahwa Islam ini menghalangi kebebasan, kemampuan yang dimiliki oleh para remaja. Ya. Dugaan dan anggapan ini adalah dugaan yang keliru. Ya. Dan sebagian sudah disebutkan beberapa jawabannya. Ya. Maka Asy-Syaikh rahimahullah mengajak kepada kita, para remaja, para pemuda, untuk kembali berpikir. Apakah dugaan itu benar? Islam itu agama yang mengikat, kemudian membelenggu dari kebebasan seorang manusia. Atau Islam itu apakah benar sebagai agama yang mengekang kebebasan, kemajuan bagi seorang manusia? Maka Syekh rahimahullah menyebutkan, fal Islam yad'u ila tafkiri wan nadhar. Islam itu agama yang mengajak kepada umatnya untuk berpikir. Ya, berpikir agar bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilihat, yang dipandang, yang dibaca, yang didengar, agar supaya tumbuh akalnya, tumbuh pola berpikirnya. Hal ini sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, mengajak umat manusia untuk mau berfikir. Dalam surat Yunus ayat 101. Kulinduru mada fis samawati wal ard. Katakan wahai Muhammad, unduru, lihatlah. Mada fis samawati wal ard. Maka lihatlah oleh kalian apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Ya. Di dalam ayat ini, surat Yunus ayat 101, disebutkan oleh Allah Ta'ala menyuruh kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, kulinduru mada fis samawati wal ard. Katakanlah oleh Muhammad, lihatlah oleh mereka apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kata Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah, ayat ini yad'u ta'ala ibadahu ila nazar. lima fis samawati wal ard. Di dalam ayat ini kata Syekh Nasir As-Sa'di mendapat ajakan dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, termasuk kepada para remaja, para pemuda. Untuk apa? Untuk melihat apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, agar pikirannya tidak kaku, pikirannya tidak terkungkung ya, oleh doktrin-doktrin yang tidak benar. Agar mereka barakallahu fikum melihat apa yang terjadi, apa yang ada di langit dan di bumi. Wal murad bidzalik, adapun yang dimaukan dengan hal ini adalah nadharul fikri wal i'tibari wat ta'ammul. Yakni memandang sambil berpikir adanya langit 7 lapis tanpa tiang, apa mungkin ada tanpa pencipta? Coba renungkan, coba pikirkan. Wal i'tibar, dan agar mengambil pelajaran. Kalau langit yang sebesar itu saja tegak tanpa tiang, berarti yang menciptakannya itu maha kuasa dan maha besar. Wa ta'ammul, memandang agar berpikir, merenung. Kalau begitu, setelah melihat, mengambil pelajaran, kalau begitu saya harus tunduk sujud kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi bukan sekedar mempelajari teori bumi, teori langit, teori antariksa, yang itu cuman hanya ingin didapatkan dengannya nilai. Wah, nilainya saya bagus, berhasil menghafal beberapa teori-teori tentang antariksa. Bukan sekedar itu. Seorang pemuda, seorang remaja ketika mempelajari ciptaan Allah Ta'ala, agar bisa mengambil pelajaran, agar semakin tunduk sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Lima fiha wa ma tahtawi alaih. Karena memang di dalam penciptaan langit dan bumi dan apa yang terkandung di dalamnya, itu terdapat kebesaran Allah Ta'ala. Iya. Sehingga wal ibtisar, fa inna fi dzalik la ayat li qaumi yu'minun. Sehingga dengan melihat, memandang apa yang ada di langit dan bumi, seorang akan semakin beriman. Karena yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi kaum yang mau beriman. Wa ibran li qaumin yuqinun, sebagai pelajaran yang berharga bagi kaum yang yakin adanya Allah. Tadullu ala anna Allah wahdah al-ma'bud al-mahmud. Ini menunjukkan adanya langit dan penciptaannya berjalan secara teratur. Wasyamsu tajri lil mustaqarri laha. Matahari beredar sesuai dengan garis edarannya. Tidak pernah terjadi benturan antara matahari dan bulan, bumi dan matahari. Terus beredar sesuai dengan edarannya. Matahari beredar sesuai dengan edarannya. Semua itu barakallahu fikum, agar seorang remaja mengambil pelajaran. Berarti Islam mengajak umatnya untuk apa? Berpikir, ya. Bukan mengungkung, tidak boleh berpikir, mempelajari tentang kebesaran Allah. Ya, bukan doktrin-doktrin yang melarang umat ini berpikir, ya. Tapi mengajak umat ini untuk berpikir tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di dalam surat Al-A'raf ayat 185. Islam mengajak bukan sekedar berpikir dan melihat apa yang di langit dan di bumi. Bahkan Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak mau mengambil pelajaran tentang apa yang ada di langit dan di bumi. Iya. Yani orang tidak mau berpikir, tidak mau berakal. Di dalam surat Al-A'raf ayat 185, awalam yanduru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai' Apakah mereka itu tidak melihat kerajaan-kerajaan yang ada di langit-langit dan di bumi, dan apa yang Allah ciptakan dari sesuatu? Ya, di sini Allah mengajak dan mengingatkan kepada orang-orang yang akalnya tertutup, tidak mau melihat, mengambil pelajaran dari kejadian-kejadian yang ada di depannya. Apa yang bisa dilihat di langit dan di bumi, ya. Kenapa mereka tidak mau mengambil pelajaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah mereka, kata Allah, tidak mau mengambil pelajaran melihat tentang kebesaran Allah, kerajaan Allah yang ada di langit dan di bumi? Ya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa innahum idza nadaru ilaiha wajaduha adillah dalatun ala tauhidi rabbiha. Orang kalau mau melihat kerajaan, kebesaran Allah Ta'ala yang ada di langit dan di bumi, pasti mereka kalau mau memandang demikian akan mendapatkan dalil yang menunjukkan, bukti yang menerangkan tentang ketauhidan Allah, keesaan Allah. Wa 'ala malihi min sifatil kamal, dan apa yang dimiliki oleh Allah dari sifat-sifat yang sempurna. Matahari terus beredar sesuai dengan aturannya, dan matahari terus tunduk sujud kepada Allah. Tidak mungkin matahari itu ada tanpa pencipta. Kalau demikian, kenapa kita tidak sujud kepada pencipta matahari? Ada sebagian pemuda dan remaja sujudnya malah kepada apa? Matahari. Sujud kepada selain Allah, padahal itu semua bukanlah zat yang menciptakannya, tapi Allah sendiri yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi. Matahari itu ciptaan Allah. Bukan dia yang kita sembah karena dia ciptaan Allah. Tapi yang pantas dan berhak disujudi adalah penciptanya matahari, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam surat Yasin ayat ke-68, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kembali Allah mencela orang-orang tidak mau berakal. Wa man nu'ammirhu, dan siapakah orang yang kami panjangkan umurnya? Nunakkishu fil khalqi, lalu kami kembalikan dia pada penciptaan pertama kalinya. Afala ya'qilun, mengapa mereka itu tidak mau berakal? Sebelum kita diberi umur oleh Allah, kita ini berasal dari setetes air, lalu berkembang menjadi darah, daging, lalu ada tulang dibungkus dengan daging, lalu ditiupkan roh, lahir ke dunia dalam keadaan lemah. Ya, setelah lemah Allah beri perlindungan, kita dilindungi oleh kedua orang tua, diasuh dan dibimbing sampai akhirnya kita menjadi orang yang kuat. Allah mengingatkan, nunakkishu fil khalqi, nanti kami akan kembalikan lagi seperti awal kali penciptaan. Kalau sudah pikun, orang kalau sudah pikun tua, ya, seperti anak kecil lagi, ya. Sudah lupa ipis di mana, berak di mana, ya, karena sudah apa? Sudah pikun tadi. Sudah pikun. Ya. Ini terjadi, dan kita berlindung diri dari penyakit pikun, ya. Karena ini penyakit membahayakan bagi seorang manusia, ya. Apakah yang seperti itu kita tidak berpikir? Kalau memang umur itu ada di tangan kita, kenapa kita tidak terus muda, kuat, ya? Tidak pernah mendapatkan masa-masa tua seperti itu. Demikianlah berarti seorang pemuda harus berpikir. Sehingga wal amru bin nadar wa tafkir ma huwa illa taftih di taqatil aqliyah wal fikriyah. Sehingga perintah dari Allah Ta'ala untuk melihat dan berpikir tentang ciptaannya dan kejadian-kejadian yang ada, tidak lain, kata Syekh, untuk menjadi pembuka bagi kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh akal dan pikiran. Ya. Jadi akal dan pikiran ini diajak oleh Allah berpikir, mengajak perkara yang positif, ya, untuk berpikir bahwa memang langit dan bumi ini ada penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Jadi kekuatan akal, kekuatan pikiran ini digunakan untuk mengagungkan Allah, ya. Sehingga digunakan pula oleh para remaja akal dan pikirnya ini untuk menghafal agama Allah, agar semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang kalau kita masih muda sampai tidak hafal, ya. Rukun Islam kadang orang itu lupa, ya. Tapi rukun-rukun yang lain kadang hafal, ya. Iya. Kadang rukun iman tidak hafal, tidak tahu. Tapi syarat-syarat yang lain kadang hafal. Nah, syarat menjadi pemain sepak bola yang bagus, syarat-syaratnya 1, 2, 3 hafal dan dipraktekkan. Tapi kenapa? Untuk menjadi seorang mukmin muslim yang taat kepada Allah, akal dan pikiran kita tidak dicerahkan untuk mempelajari agama ini, ya. Jadi Islam sekali lagi kata Syekh tidaklah mengungkung akal dan pikiran manusia, tapi justru Allah mengajak berpikir, ya, dengan dibimbing dengan dalil tentunya. Kalau mereka mengatakan bahwa Islam mengungkung akal dan pikiran manusia, takabburat kalimat takhruju min afwahihim ayyakuluna illa kadhiba, sungguh kedustaan yang besar dan yang keluar dari mulut-mulut mereka tidak lain mereka hanya mengatakan kalimat yang dusta, ya. Ini poin penting yang disebutkan oleh Syekh. Contoh yang lain, Islam qad abaha li abnaihi jami'al mut'i alladhi la darara fiha 'ala al-mar'i fi badanihi aw dini aw aqli. Poin yang penting yang berikutnya kata Syekh, Islam sungguh telah membolehkan bagi para pemeluk-pemeluknya menikmati seluruh hal yang bisa dinikmati di dunia ini. Tentunya kata Syekh, yang tidak mengandung bahaya. Tidak mengandung madarat bahaya untuk diri seorang, baik pada badannya, agamanya, atau akalnya. Ya. Boleh. Kulu mima fil ardi jami'a. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini. Ya. Waladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi seluruhnya. Ya. Tapi tentunya Islam mengatur makan dengan cara yang ditentukan, tidak mengandung bahaya baik untuk badannya, agamanya, atau akalnya. Allah membolehkan, Islam membolehkan makan dan minum seluruh yang thayyibat, yang baik, yang halal, yang tidak mengandung bahaya baik bagi akal, agama, atau badan seorang. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari thayyibat, makanan-makanan yang baik. Kata para ulama, thayyibat huwal halal, makanan yang halal. Alladzi laisa bimustaqdzarin, yakni makanan-makanan yang halal yang tidak mengandung hal yang bisa membahayakan bagi orang yang memakannya. Ini menunjukkan Islam barakallahu fikum tidak menginginkan seorang manusia menikmati kenikmatan apa yang bisa dinikmati di dunia ini yang akan membahayakan bagi badannya atau bagi akalnya. Bukankah dikatakan khamr dikarenakan khamarul akla, khamr ini bisa menutup akal. Sehingga Islam melarang bagi anak-anak atau bagi kaum muslimin seluruhnya untuk meminum perkara yang diharamkan karena itu membahayakan bagi orang yang meminumnya. Allah juga mengatakan di dalam surat Al-A'raf 31, "Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah. Namun ingat, "Wa la tusrifu." Jangan berlebih-lebihan. Ya. Kenapa? Sesungguhnya Allah tidak mencintai perkara yang melampaui batas. Ya. Makan akan bermanfaat kalau itu sesuai dengan takaran dan timbangan, sesuai dengan aturan-aturannya. Ya. Karena makanannya seharusnya membawakan kebaikan, justru akan memadorotkan ketika seorang itu tidak memakan dengan cara yang baik. Ya. Ternyata Islam bukan hanya memandang dari sisi apa tadi, kesehatan badan dan fisiknya, tapi juga Islam mendidik beradab ketika makan. Ya. Jadi kalau sedang makan pun ada aturannya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fisyarabi salata. Dalam hadis Imam Ahmad dikisahkan dari Anas, Nabi kalau minum pakai gelas itu bernafas 3 kali. Jadi tidak 1 gelas langsung apa? Langsung habis nih, Ustaz. Kayak unta itu. Tapi berapa kali beliau? 3 kali, Ustaz. 3 kali. Juga dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW naha ayutanafasa fil ina au yunfakho fihi. Nabi melarang bernafas ketika minum, ya, di dalam gelas tersebut, au yunfakho fihi, atau air yang ada di gelas itu ditiup-tiup. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, dan Tirmidzi mengatakan sahih, juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Perhatikan, sampai sedetail ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur kepada hamba di saat makan. Berarti Islam ini sangat sempurna. Makan harus yang halal, yang baik, tidak membahayakan badan. Ketika minum pun diatur cara minumnya. Sampai kalau makanan jatuh, ya, karena kita tidak bisa menciptakan padi, nasi, bisa apa tidak? Tidak bisa. Bisanya cuma apa? Menanam saja. Menanam, itu pun kalau tumbuh. Makanya Nabi mengatakan, disebutkan dalam hadis, "Idza akala hadukum ta'ama," apabila salah seorang itu makan suatu makanan, ya, lalu jatuh, "fal yumit biha adza," lalu ambil yang jatuh tadi dan dibuang apa yang kotor, "wal yakul biha," dan makan yang sudah dibuang apa ya, kotorannya. Ya, kenapa? "Innakum la tadruna bi ayyi ta'amikumul barakah." Karena kalian tidak tahu di bagian mana barakah itu ada. Dalam lafaz yang lain, "Idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudha walyumit anhal adha walyakulha wala yada'aha disyaitan." Jangan dibiarkan diambil oleh syaitan. Hadis riwayat Muslim dalam Kitabul Asyribah. Ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna. Mengatur adab-adab makan. Mungkin kalau anak-anak yang belajar di sana juga diajarkan tata tertib makan, ya. Ada ya? Ada, tata tertib. Kalau makan malam pakai baju ini, kalau acara bersama orang banyak bajunya ini, ya. Ada kayak gitu ya? Ada peraturan. Ada aturan-aturannya ya. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim, hendaklah lebih berpikir. Islam ini lebih sempurna daripada aturan-aturan kita. Kenapa kadang orang lebih cenderung memandang dan melihat aturan-aturan selain dari Islam, padahal Islam agama yang sempurna dan menyelamatkan. Ya. Kadang kita malu kalau makan, jatuh, lalu diapakan? Diambil. Malu kepada orang yang ada di samping kanan dan kiri kita, ya. Iya. Malu. Padahal kita tidak tahu barokahnya, tidak tahu di mana makanan yang ada yang kita makan. Masalah muslimin, kalau begitu Islam agama yang sempurna karena mengatur makan. Termasuk kata muallif dan juga abaha jami'al albisah. Islam membolehkan seluruh jenis pakaian-pakaian. Ala wifqi ma taqtadihil hikmah wal fitrah. Pakaian-pakaian yang sesuai dengan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Allah Ta'ala berfirman, ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasan, wahai anak Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian-pakaian. Yuwari sawatikum warisha walibasu taqwa dhalika khair. Pakaian-pakaian yang bisa menutupi aurat-aurat kalian. Ya. Sampai Allah katakan dalam ayat yang lain, ya Bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak Adam, ambil perhiasan. Maksudnya perhiasan ini pakaian. Kapan? Ketika hendak masuk masjid. Surat Al-A'raf 31. Manusia itu butuh pakaian. Ya. Makanya Allah perintahkan agar manusia apa? Berpakaian. Tapi maksudnya kata Allah, agar yuwari sawatikum. Pakaian itu bisa menutupi apa? Aurat. Aurat kalian. Di samping sebagai perhiasan. Kata orang, ajining diri soko apa? Sono. Orang itu akan terhormat dan terlihat kalau berpakaian. Pakaian itu tanda kehormatan. Jadi orang bisa dilihat ini orang terhormat atau tidak itu kadang bisa dilihat dari apanya? Pakaian tadi Ustaz. Pakaiannya. Makanya Allah sangat sayang kepada kita. Allah berikan, Allah ciptakan segala kebutuhan yang bisa diciptakan jadi pakaian. Ada kapas, ada kain, ya. Allah tahu kita butuh pakaian. Namun Allah mengatur bagaimana cara berpakaian yang benar. Jadi bukan asal-asalan ya. Celana sudah bagus-bagus, bagian belakang itu diapakan? Dilobangi. Ya, disobekin. Belinya mahal-mahal ratusan ribu, baru beli langsung diapakan? Sobek-sobek. Kelihatan auratnya lagi ya. Iya. Katanya ini ngikutin zaman. Ya jadi anak gaul katanya. Nah, ya. Ini gaul, pergaulan yang tidak benar ya. Dan Islam mengatur jenis-jenis pakaian yang dibolehkan agar menyelamatkan bagi umat manusia. Ya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma asfalal ka'baini minal izar finnar." Sampai Islam mengatur laki-laki kalau pakai sarung, pakai celana, ya. Pakai baju. Nabi mengatur sallallahu alaihi wasallam, "Ma asfala al-ka'bain." Kain apapun yang ada di bawah kedua mata kaki itu diancam finnar. Diancam dengan apa? Neraka. Kenapa? Karena Nabi menyatakan, "La yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala." Allah tidak memandang dengan rahmatnya, kasih sayangnya. Dengan Allah memandang dengan murka kepada orang yang jarra saubahu, menjulurkan kainnya, khuyala'a, dengan diiringi kesombongan. Kesombongan itu kadang muncul karena menolak dalil. Ya. Sehingga kata Nabi, al-kibru batarul haq wa hum dunnas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Jadi seorang muslim laki-laki kalau tidak ingin dikatakan laki-laki yang sombong, tolong diapakan oleh Nabi? Diangkat apanya? Celananya, kainnya, pakaian. Duh, itu apa tidak anu Ustaz, apa namanya? Menyelisihi aturan tata tertib kebiasaan masyarakat. Manusia akan memandang itu kurang pas dengan apa ya, kurang rapi gitu ya. Iya, Ustaz. Ya, maka Islam mengatur, melihat mana yang lebih menyelamatkan di dunia wal akhirah. Maka oleh karena itu seorang remaja harus berusaha menjalankan agamanya di atas bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya, sehingga akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan masih banyak lagi penjelasan Syekh tentang Islam itu bukan agama yang mengungkung, tapi Islam itu agama yang mengatur agar orang itu jadi selamat. Termasuk pemuda yang sudah mampu nikah, ya, itu tidak dibiarkan syahwatnya itu berjalan dengan sebebas-bebasnya. Dibuka pintu yang halal, namanya apa? Pernikahan, Ustaz. Nikah. Ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Hei para pemuda, karena pemuda itu biasanya syahwatnya sedang naik, kepengin menikah. Maka dipanggil, hei para pemuda, remaja, siapa yang mampu menikah, menikah. Ya, punya kemampuan fisik, kemampuan batin, nikah, menikahlah. Kenapa? Fa innahu aghadu lil basar. Menikah itu akan menundukkan pandangan. Karena kadang banyak orang yang cuci mata, ya, ingin lihat apa lawan jenisnya, ya, sekedar lihat-lihat saja. Padahal ini ada kunci yang menyelamatkan. Kalau sudah kepengin, ya, apa segera apa? Menikah. Menikah. Fa innahu aghadu lil basar. Nanti pandangan mata akan lebih tunduk, menundukkan mata, lebih menundukkan mata karena sudah punya yang dipandang. Siapa itu? Istri dari istrinya sendiri yang halal tentunya. Wa ahsanu lil farj, itu akan menjaga apa? Kemaluan. Berapa banyak penyakit-penyakit kemaluan sekarang, ya? Entah itu yang karena sebab homo lalu muncul penyakit apa sekarang? AIDS, ya? Atau raja apa namanya? Raja singa, ya? Penyakit kelamin. Ini akibat sebagian orang terjatuh kepada pelanggaran dari berzina yang itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menjalankan syariat Allah Taala menikah di atas jalan yang halal tadi. Semoga bermanfaat apa yang kita baca dan kita kaji pada kesempatan ini. Segala salah dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillah.